tertawa kepada kedua mereka. Dan banyak pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, salah satunya bahwa orang yang masih hidup tidak bisa kita putuskan apakah dia ke surga atau ke neraka. Bisa jadi dia tampaknya adalah sebagai orang-orang yang saleh, beriman, bertakwa, ternyata berubah. Sebaliknya pun demikian. Dan ini semakna dengan hadis Abdullah bin Mas'ud dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, dan dikeluarkan oleh Imam Nawawi dalam 40-an hadis Arba'in Nawawiyah, bahwa Nabi mengatakan wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitabu fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Ada seseorang yang beramal dengan amalan penghuni surga sampai pada jarak antara dia dengan surga itu hanya sejengkal. Ternyata kitab atau keputusan takdirnya dia adalah penghuni neraka. Maka di ujung usianya dia akan beramal dengan amalan penghuni neraka sampai dia masuk neraka. Sebaliknya pun demikian. Ini pelajaran penting yang diambil dari kisah dua orang yang pertamanya saling membunuh dan yang mukminnya terbunuh, yang kafirnya hidup. Ternyata kedua-duanya masuk surga. Dan ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang saleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, khawatir tergelincir. Makanya banyak riwayat-riwayat yang kita dapatkan dari Nabi bahwa beliau selalu berdoa agar Allah tetapkan dia di atas hidayah. Ya. Membaca surat Al-Fatihah 17 kali lebih kurang dalam sholat, yang di dalamnya ada ihdinas siratal mustaqim. Ini salah satu dari buktinya. Dan Nabi SAW seringkali membaca doa Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ini menunjukkan bahwa kita seorang mukmin tidak pernah atau tidak akan merasa sempurna, tidak akan pernah merasa dia sudah dapat jaminan surga. Bahkan yang sudah dapat jaminan surga sekalipun dari orang-orang yang beriman, mereka tidak pernah merasa bangga. 10 orang sahabat yang telah mendapatkan jaminan surga dari Nabi, mereka ketika itu masih hidup semuanya, tidak ada yang berhenti beramal, tetap terus melanjutkan ibadah, takwaan dan amal saleh. Jadi kembali kita kepada bab ini. Ya. Kalau seandainya maknanya sama dengan bab sebelumnya, tidak ada masalah. Jadi maksudnya apa? Kalau di sini terjemahan babnya, orang yang membunuh orang kafir kemudian berlaku lurus, maksudnya adalah bukan orang kafirnya yang terbunuh, tetapi orang kafirnya yang membunuh, kemudian dia bertobat, kemudian dia lurus, maka maknanya seperti bab sebelumnya. Tetapi kalau kita baca hadisnya, tidak demikian. Ya. Dan ini yang kata Imam Nawawi muskil. Ya, hadisnya ya, tidak sulit untuk dipahami. Walaupun demikian, kita tetap akan baca. Ya. Judul babnya tadi adalah orang yang membunuh orang kafir, berarti yang membunuh muslim, yang terbunuh kafir, kemudian orang muslimnya berlaku lurus. Ya, berlaku lurus. Kita baca hadisnya. Hadis nomor 4833. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa Ali ibnu Hujr qalu haddatsana Ismail ibnu qalu haddatsana Ismail ya'nun ibn Ja'far an al-Ala'i an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan ini hadisnya, la yajtami'u kafirun wa qatiluhu fin nari abada. La yajtami'u kafirun wa qatiluhu fin nari abada. Tidak akan berkumpul selama-lamanya. Tidak akan berkumpul selama-lamanya seorang yang kafir dan pembunuhnya di neraka. Ya. Tidak akan berkumpul bersama seorang yang kafir dengan pembunuhnya di dalam neraka selama-lamanya. Ini bunyi hadisnya sangat singkat, dan ini Nabi SAW menafikan bergabungnya bersamanya orang kafir dengan pembunuhnya. Yang membunuhnya tentu muslim. Tidak akan berkumpul di neraka selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Di sini yang mungkin kita selangkah demi selangkah. Kita meyakini berdasarkan berita dari Allah bahwa neraka itu disiapkan oleh Allah untuk siapa? Kenapa mesti kita bingung? Allah yang menyatakan demikian. Untuk orang kafir. Ya. Bukan satu dua ayat. Sekian banyak ayat yang menjelaskan demikian. Ya. Wa'iddat lil kafirin di awal-awal surah Al-Baqarah. Ya. Kalau kita halamannya yang pertama yang 5 ayat, kemudian halaman kedua, kemudian yang ada ayatnya ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum, di ayat yang terakhir di halaman itu, di situ ada kata-kata wa'iddat lil kafirin. Ketika Allah berbicara tentang neraka, neraka itu dipersiapkan untuk orang kafir. Di surat Al-Bayyinah ayat 5 atau sebelum dan sudah atau sudahnya, innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa kita mesti bimbang? Karena ini berita dari Allah SWT, pencipta manusia, pencipta alam semesta, pencipta surga dan neraka. Sementara surga dicipta oleh Allah untuk orang yang beriman. Dan ini bukan satu dua ayat yang menegaskan surga itu untuk orang yang beriman, untuk orang yang bertakwa. Ya. Kita tahu bahwa neraka itu disiapkan oleh Allah untuk orang yang kafir. Berarti dia sudah tempatnya. Sementara Nabi SAW mengatakan tidak akan berkumpul orang kafir dengan pembunuhnya. Ya. Ini poin berikutnya, bahwa seorang mukmin membunuh seorang kafir. Dan pembunuhan ini bukan pembunuhan yang benar. Berarti orang mukmin itu melakukan kesalahan dengan membunuhnya. Melakukan kesalahan dengan membunuhnya. Karena membunuh orang kafir tidak semuanya atau tidak selamanya diperintah oleh agama. Bahkan dalam surat Al-Mumtahana yang telah kita pelajari tafsirnya, Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian, yaitu orang yang beriman, dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dan mengusir kalian dari negeri kalian untuk berbuat baik. Bukan hanya sekedar tidak membunuh, tapi justru disuruh untuk berbuat baik. Dan tidak dilarang oleh Allah berarti dianjurkan. Ya. Dan tidak dibenarkan seorang mukmin bersikap atau bertindak menyimpang dalam perkara yang seperti ini. Bagi orang yang non muslim yang tidak memusuhi, ya, dan tidak mengusir, tidak memerangi, maka Islam mengharamkan membunuhnya. Dan yang ada dalam hadis ini adalah ketika mukmin justru membunuhnya padahal dilarang. Dan orang kafirnya, bukan semua orang kafir pula yang dibunuh. Orang kafir yang tidak memerangi berarti. Berarti dia, mukmin ini melakukan kesalahan, sementara kafir itu terbunuh dengan hak atau terbunuh dengan batil? Terbunuh dengan batil, karena diancam oleh Nabi neraka pembunuhnya. Hanya saja, meskipun yang mukmin ini melakukan kesalahan dan terancam neraka, lalu dia pun masuk neraka, maka hadis ini mengatakan si pembunuh yang mukmin ini terhadap orang kafir tersebut, sekalipun mukmin ini diancam neraka, nanti neraka dia tidak akan digabungkan di tempat yang sama. Itu makna yang pertama. Yang kedua, keberadaannya di neraka tidak seperti keberadaan orang kafir. Orang mukmin yang berdosa besar sekalipun di neraka, dia pasti keluar. Dia pasti keluar. Ini yang harus diyakini, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian. Hadis sangat banyak dalam Sahih Muslim ini saja, dan telah kita pelajari beberapa tahun yang lalu di kitab yang pertama dari kitab-kitab yang ada di Sahih Muslim, Kitabul Iman. Di situ ada bab-bab yang banyak, di antaranya babus syafaat, bab tentang syafaat, yaitu dikeluarkannya orang dari neraka. Yang dikeluarkan dari neraka pasti orang yang beriman. Karena neraka itu bukan untuk yang orang yang beriman. Ya. Dan mereka dikeluarkan yang mana mereka tidak bisa langsung ke surga karena dosa-dosa besarnya, dan mereka tidak bertaubat. Allah tidak juga mengampunkan di akhirat, sehingga mereka harus bersih terlebih dahulu untuk masuk surga, dimasukkan ke neraka. Nabi kita mengibaratkan mereka ini dengan istilah al-jahannamiyun. Istilah mereka yang masuk neraka dari orang-orang yang beriman yang berdosa oleh Nabi dinamakan dengan al-jahannamiyun. Mungkin ya, maknanya bisa jadi dengan arti mantan neraka atau mantan jahannam. Ya. Jadi maksudnya apa? Keberadaannya di neraka yang dinafikan oleh hadis ini, keberadaan pembunuh mukmin terhadap orang kafir dan pembunuhannya tidak benar, kalaupun dia masuk neraka maka tidak akan berkumpul dia di neraka dengannya. Maksudnya tidak sama bentuk siksaannya, tidak sama tempat nerakanya, berat ukuran, berat hukumannya tidak sama. Ya. Dan kekekalan lamanya neraka juga pasti tidak akan sama. Ya. Bahkan Nabi SAW menjelaskan sebagian riwayat bahwa orang mukmin yang disiksa neraka, terkadang Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan azabnya di neraka, Allah Subhanahu wa taala membuat mereka seakan-akan tertidur dan tanpa merasakan. Ini juga rahmat Allah. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala menyiksa dengan siksaan yang berat, Allah Maha Adil, tapi Allah Subhanahu wa taala justru ringankan. Ya. Dan bahkan banyak, bukan hanya banyak, orang-orang mukmin yang masuk neraka itu sangat banyak dikeluarkan dari neraka dengan syafaat. Mereka belum pantas untuk keluar tapi sudah dikeluarkan. Orang yang beriman mengeluarkan, para nabi mengeluarkan, para malaikat mengeluarkan, dan bahkan Allah sendiri mengeluarkan mereka sebelum masa hukumannya berakhir. Bahkan yang paling terakhir pun keluar itu dengan syafaat juga. Allah sendiri yang mengeluarkan dengan rahmat dan ampunannya. Dalam Sahih Muslim juga, orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir pasti masuk surga dari orang yang beriman. Tidak ada lagi setelah dia itu, tidak ada lagi orang yang beriman di neraka. Dia yang paling terakhir. Dan yang menyebabkan dia paling terakhir kan tidak ada amalan, tidak ada ketaatan. Sehingga untuk membalikkan wajahnya saja setelah keluar dari neraka, keluarnya itu Allah yang mengeluarkan, bukan karena amalannya, tetapi karena keimanannya yang ada, yang ringan, itu dia keluar dari neraka. Ketika dia keluar, untuk membalikkan wajahnya saja, untuk menghadap, membelakangi neraka itu, tidak mampu karena tidak ada amalan. Allah juga yang akan membalikkannya. Maha besar, maha luas ampunan Allah untuk hamba-hambanya. Ya. Kemudian untuk menjauh dari neraka itu pun tidak ada kekuatannya, karena yang akan membuatnya menjauhkan amalan dia. Justru Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan hadis Sahih Muslim, Allah perlihatkan tidak jauh dari neraka itu yang dia sudah keluar dari neraka, sebatang pohon kurma yang luar biasa buahnya, di bawahnya mengalir sungai. Dia meminta kepada Allah setelah melihat subhanallah, dia di dalam api, dari dalam gejolak api yang besar, dibakar panas. Ya, kemudian untuk membalikkan saja, ini yang pertama, dia minta kepada Allah, ya Allah, wajah saya tidak mampu lagi untuk menghadap neraka ini. Balikkan saja saya, ya Allah, jadikan saya membelakangi neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia membelakangi neraka. Kemudian barulah dia melihat sebatang pohon kurma. Lalu dia minta, ya Allah, tidak banyak saya minta kepadamu. Engkau sampaikan saja saya ke batang pohon kurma itu dan saya berada di sana, makan dari buahnya, minum dari air yang mengalir di bawahnya, cukuplah. Lalu Allah katakan, ya, jangan nanti meminta lagi. Dia berjanji, saya tidak akan minta lagi, cukup itu saja. Ya. Setelah berjanji tidak meminta lagi, ya, sebenarnya Allah SWT akan memberikan lebih dari itu, tapi dengan tahap-tahapan seperti itu, untuk membuat dia betul-betul berharap kepada Allah. Nah, itu yang diinginkan oleh Allah SWT. Di dunia ini pun seperti itu. Hambanya orang yang beriman, yang Allah inginkan kita putus dari harapan kepada siapapun, dan harapan kita cuma satu, hanya Allah SWT. Itu di dunia. Di akhirat pun demikian. Sehingga ketika diberikan oleh Allah permintaan yang kedua, dan dia sudah memakan dari buah kurmanya, minum dari air yang mengalir bawahnya yang jernih, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepadanya batang kurma yang lain yang tidak jauh dari situ dengan lebih baik daripada batang kurma yang sudah dia dapatkan. Dia minta lagi, lupa dia janjinya. Ya Allah, sampaikan saya ke batang kurma itu, ternyata lebih baik dari ini. Mintanya terus, nyinyir, enggak pernah berhenti. Akhirnya Allah katakan, kalau kamu berjanji tidak meminta lagi, saya berikan. Akhirnya diberikan janji dan tidak akan minta lagi, disampaikan oleh Allah ke batang kurma yang berikutnya. Dia nikmati. Setelah dia melakukan kenikmatan di batang kurma yang kedua, Allah perlihatkan batang kurma yang ketiga yang jauh lebih baik daripada yang kedua. Lupa dia janjinya, dan dia semakin butuh kepada Allah, semakin menginginkan Allah Subhanahu wa taala, semakin berharap meminta kepada Allah. Akhirnya dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dapat yang ketiga, Allah perlihatkan kepadanya sebatang kurma di depan surga, depan pintu surga. Dan dia minta lagi sampai dia masuk surga. Dan tidak ada amalannya untuk mendekatkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala kecuali permohonan, dan Allah Maha luas ampunannya, rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita hamba-hambanya. Subhanahu wa taala. Maka ma'asal mu'minin, kembali kita kepada hadis tadi, kalaupun pembunuh orang kafir ini yang sebuah kesalahan itu masuk neraka, dia tidak kekal neraka dan tidak akan berkumpul dengan orang kafir di neraka. Siksaannya berbeda. Dari kesalahannya saja, ketika yang satu tidak beriman dan tempat aslinya adalah neraka, yang ini dia beriman dan dia tidak mungkin menjadi tempat kembalinya neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud oleh hadis ini. Dan ada yang lebih membingungkan lagi, kata Imam Nawawi, kalau maknanya, kalau dalam hadis itu ada kata-kata dia lurus, setelah melakukan kesalahan dia lurus, berarti dia tidak punya dosa lagi. Lurus itu maksudnya bertaubat. Ya. Lurus itu maksudnya bertaubat. Berarti dia tidak punya kesalahan. Dia sudah membunuh orang kafir, itu kesalahan, dan dia terancam neraka. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membunuh ya seorang non muslim yang sudah dapat jaminan aman, sudah ada perjanjian untuk sama-sama tidak mencelakai, ya, lalu dia membunuhnya juga, maka dia tidak akan menghirup harumnya surga. Ancaman yang keras dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia bertobat, tentu dia lepas dari itu, dari ancaman. Nah, ini yang juga membingungkan dari lafaz hadis ini. Makanya kata Imam Al-Qadi, kalau seandainya pemahaman hadis ini kita balikkan, yang membunuh bukan mukmin. Yang membunuh siapa? Orang kafir. Yang terbunuh mukminnya, maka dia pemahamannya seperti bab sebelumnya. Ini yang mungkin lebih mudah. Ya. Terlepas dari itu, telah kita baca tadi hadis yang pertama, tidak akan berkumpul orang kafir dengan pembunuhnya di neraka selama-lamanya. Maksud tidak berkumpul ini apa? Tempatnya tidak sama, siksaannya juga tidak akan sama, lamanya di neraka juga pasti tidak sama. Ya. Ini hadis ini walaupun itu maknanya, tetapi dia membawa kita kepada sebuah isyarat bahwa membunuh orang kafir dengan cara yang tidak benar juga diancam neraka. Indahnya agama kita. Dan ini yang menunjukkan bahwa Islam ini bukan haus darah. Islam bukan tersebar menurut tuduhan-tuduhan orang-orang orientalis. Islam itu adalah agama yang keras, agama yang mengajarkan untuk bersikap ya radikal. Sama sekali bukan. Ya. Buktinya hadis ini. Kita baca hadis berikutnya, 4834. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abdullah bin Aun al-Hilali qala haddatsana Abu Ishaq al-Fazari Ibrahim bin Muhammad an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. Kata Nabi, tidaklah berkumpul di neraka perkumpulan yang satu sama lain saling merugikan. Qila man hum ya Rasulullah, ditanya Nabi, siapa orang itu, orang kedua belah pihak ini? Qal mu'min qatala kafiran thumma saddada, yaitu orang mukmin yang telah membunuh seorang kafir kemudian dia lurus. Ya, itu yang tadi kita katakan. Makna hadis ini membingungkan. Kalau seandainya dia sudah lurus, dan lurus itu maknanya bertobat, maka dia tidak akan mungkin dimasukkan ke neraka, karena orang yang bertobat seakan-akan tidak berdosa. Ya, sebagaimana dalam riwayat, at-ta'ibu minadzambi kaman la dzambala. Orang yang bertobat dari dosa seakan-akan tidak pernah berbuat dosa, bersih. Ya. Makanya Nabi mengumpamakan orang yang sudah diampuni dari dosanya disebabkan oleh amal ibadah, keikhlasan beribadah sempurnanya, mengikuti tuntunan Nabi dalam beribadah, tidak ada pembatal ibadah, tidak ada perusak yang dilakukan dalam ibadah haji. Kata Nabi SAW, dia balik dari ibadah hajinya bersih dari dosa, seakan-akan keadaannya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dan inilah bersih dari dosa bagi orang yang bertobat, orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Kalau dia memang sudah lurus, yang artinya bertobat, berarti dia tidak akan mungkin terancam neraka. Nah, ini yang membingungkan. Dan tetap saja makna hadis ini mungkin yang lebih sederhana dan tidak menyulitkan adalah membawanya, atau makna hadis ini adalah terbalik, pembunuhnya adalah orang kafir sementara yang terbunuh mukmin, dan ini lebih mudah. Kalaupun tetap memahami hadis ini sesuai dengan zahirnya, maka ketika mukmin yang membunuh non muslim, orang kafir yang tidak bersalah itu terancam neraka, maka dia tidak akan, orang kafir itu tidak akan menyulitkan dia di neraka. Berbeda dengan pembunuh muslim dengan pembunuh muslim, yang dibunuh muslim. Orang muslim membunuh muslim, ya, tidak dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar dijelaskan dalam hadis. Orang yang membunuh dikisas, ini membunuh yang benar. Dan pelakunya dan eksekutornya siapa? Pemerintah. Ya. Kemudian orang yang berzina dirajam, yang sudah menikah berzina dirajam. Ini yang juga membunuh yang dibenarkan. Orang yang memberontak dari penguasa yang sah, mereka yang memberontak itu juga dibenarkan untuk diperangi, walaupun dia muslim. Begitu juga orang yang murtad dari agamanya juga halal darahnya. Dalam Islam itu saja. Selain dari itu pembunuhan yang batil, Ya. Kalau dia membunuh seorang muslim dengan cara yang bukan dibenarkan, ya, yang tidak dibenarkan, maka yang terbunuh di akhirat nanti ketika dibangkitkan memegang orang yang membunuhnya, tangan orang yang membunuhnya, dihadapkan kepada Allah, ya, bawa kepada Allah, dan Allah dia bertanya, berkata kepada Allah, ya Allah, tanyakan kepadanya kenapa dia bunuh saya. Ini ancaman luar biasa. Jadi ada, tidak ada alasan dia membunuhnya. Ya, karena alasan untuk membunuh seorang mukmin yang sah adalah itu tadi yang dijelaskan oleh Nabi. Selainnya batil, selainnya dosa besar. Dan nanti yang terbunuh ini akan menuntut balas, akan menuntut hukuman. Kalau yang terbunuh itu kafir dan yang membunuh muslim, seperti dalam hadis kita ini, kalaupun yang muslim ini membunuhnya dengan cara yang tidak benar, yang batil, dan dia diancam neraka, kafir ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kan berbeda? Ya. Orang kafir yang terbunuh ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun nanti dia di dalam neraka, yang membunuh ini, yang mukmin, yang kafir hanya sekedar tidak ada hubungan apa-apa. Lain halnya kalau yang terbunuh itu muslim. Nah, dari situ nampak perbedaannya. Inilah yang bisa dipahami dari zahir hadis ini. Ya. Walaupun bisa jadi maknanya seperti bab yang sebelumnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan bab ya, yang ke-37. Bunyi bab yang ke-37 ini adalah fadlus sadaqati fi sabilillah wa tad'ifuha. Keutamaan bersedekah di jalan Allah dan dilipat gandakan pahalanya. Tad'if itu artinya dilipat gandakan. Keutamaan bersedekah di jalan Allah dan dilipat gandakannya pahala sedekah itu. Ya, inilah keutamaan, di antara keutamaannya dilipat gandakan pahalanya. Bersedekah maksudnya mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Dan jalan Allah di sini maksudnya umum. Yang pertama kali masuk adalah untuk berjihad menegakkan agama Allah. Kemudian di bawahnya banyak cabang-cabangnya. Ya. Mengeluarkan harta untuk bersedekah. Dan sedekah ini bukan hanya untuk orang lain. Sedekah untuk keluarga, sedekah untuk diri sendiri. Kebutuhan pokok, kebutuhan sendiri ini juga termasuk sedekah. Infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan harta untuk di jalan Allah itu, walaupun makna hadis ini, bab ini adalah untuk orang yang berjihad ya, tetapi masuk juga ada yang lainnya, itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan bersedekah intinya. Kita baca hadis yang pertama, 4835. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali qala akhbarana Jarir an al-A'mash an Abi Amr al-Shaybani an Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu taala an. Ini sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Abu Mas'ud Al-Ansari. Qal ja'a rajulun binaqatin makhtumatin faqal hadhihi fi sabilillah. Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka biha yawmal qiyamah 700 naqatin kulluha makhtumah. Abu Mas'ud Al-Ansari, sahabat yang menyeriwayatkan hadis ini, bercerita datang seorang laki-laki membawa seekor unta, naqah, unta ya. Yang unta ini sudah dipasangkan tali kekang, karena ada unta yang tidak ada tali kekangnya, menunjukkan bahwa unta ini akan ditunggangi, dipergunakan untuk sebagai kendaraan. Yang tanpa tali kekang tidak bisa ya. Maka unta ini sudah ada tali kekangnya, menunjukkan bahwa unta itu adalah unta yang disiapkan untuk ditunggangi, dijadikan sebagai kendaraan. Tidak semua unta yang bisa dikendarai, ditunggangi. Unta-unta spesial, unta-unta yang punya kelebihan ya. Faqal, maka ketika dia datang membawa unta tadi, dia berkata hadhihi fi sabilillah di hadapan Nabi. Ya Rasulullah, ini maksudnya unta yang sudah dipasangkan tali kekangnya saya keluarkan untuk di jalan Allah. Saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kejadian yang terjadi yang diceritakan oleh sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari. Lalu apa kata Nabi? Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang tadi menginfakkan unta tadi, laka biha, engkau mendapatkan dengan infak seekor unta ini yang sudah dipasangi tali kekang, siap untuk dipergunakan di jalan Allah, sarana berperang, laka biha yaumal qiyamah, engkau akan dapatkan dengan infak seekor unta ini pada hari kiamat, sab'u mi'ati naqah, balasannya berapa? 700 unta yang siap dengan tali kekangnya. Ini semakna dengan ayat yang seringkali kita dengar, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti satu butir benih yang ditanam, dan benih ini ternyata menghasilkan 7 batang atau 7 tangkai. Pada setiap tangkainya menghasilkan 100 buah. Berarti jumlahnya berapa total? 700 buah. Persis dengan makna hadis ini. Ketika dia menginfakkan seekor unta yang sudah siap dipergunakan sebagai kendaraan berperang dengan Allah, maka dia akan mendapatkan 700 ekor unta yang sudah dipasangkan tali kekangnya, siap untuk dipergunakan di jalan Allah di hari kiamat. Berasanya keuntungannya 700 kali lipat. Ini besarnya. Dan di dunia tidak akan kita dapatkan seperti ini. Keuntungan-keuntungan yang mencapai ratusan kali lipat. Tidak ada. Dari modal satu barang yang kita beli untuk dijual, ya, dua tiga kali lipat saja dari harga modal sudah terasa berat. Ya. Modal dibeli dengan 100 ribu, kemudian kita jual dengan 300 ribu atau 400 ribu, sudah terlalu mahal bagi pembeli. Sementara ketika kita berniaga dengan Allah, maka apalagi berinfak dengan Allah. Dan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Masjid ini salah satu programnya adalah menjadwalkan atau memberikan, mengatur pengajian-pengajian luar kota, tempat-tempat yang terpencil, ya, berhubungan dengan pengurus-pengurus masjid di kampung-kampung, dan mereka tinggal mempersiapkan masjidnya saja, waktunya saja, mengundang orang, mengumumkan pengajian, dan datang kepada mereka ustadznya, dan itu kajian rutin, bukan kajian sekali-sekali saja. Kajian rutin kadang per minggu, terkadang 2 kali sebulan. Dan tentu program ini membutuhkan kendaraan, ya, membutuhkan kendaraan. Menunggu orang-orang yang mengatakan ini kunci mobil, ya, wahai pengurus pengajian, saya sediakan di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan balasan 700 buah mobil, ya, di akhirat kelak. Subhanallah. Hitungan-hitungan keuntungan yang tidak akan mungkin kita dapatkan di dunia. Dan ini yang terjadi pada sahabat ini. Dia awalnya tidak memikirkan, yang penting dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata saat itu Nabi memberikan dia memberitahukan kepadanya keutamaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, 4836, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abu Usama an Zaidah ha wa haddatsani Bishr ibn Khalid qala haddatsana Muhammad ya'ni ibn Ja'far Qala haddatsana Syu'bah kilahuma 'anil A'masy bihadzal isnad. Hadis yang kedua bunyinya hadis yang sama, hadis yang pertama tadi, tetapi sanadnya baru dengan dua jalur sampai kepada A'masy. Di sana dibawa di awal itu ada A'masy namanya, panggilannya, dan namanya Sulaiman bin Mihran, seorang ulama tabi'in. Dan dia mendapatkan dari gurunya, dari A'masy kepada Abu Mas'ud Al-Ansari sama, tapi dari A'masy ke bawah itu ada dua jalur, sementara bunyi hadisnya sama. Datang seseorang membawa seekor unta yang sudah siap dengan tali kekangnya yang dipergunakan nantinya dengan Allah. Dia katakan, ini ya Rasulullah, fi sabilillah. Kemudian Nabi memberikan kabar gembira untuknya bahwa dia akan mendapatkan balasan 700 kali lipat dari infaknya tersebut. Ma'asal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bab yang berikutnya berapa hadis? Banyak. Maka mungkin kita cukupkan pelajaran kita hari itu, hari ini, dengan dua bab dan dua hadis, empat hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan faedah manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.